Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, sahibi syafa'ah, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Jinabal kurama, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan Allah, yang kita ta'zimi, Bapak Haji Abdullah Abu Bakar, Wali Kota Kediri yang kita cintai, kita hormati, kita banggakan bersama Ibu Neng Nyai Hajah Lilik Muhibbah, Wakil Wali Kota Kediri, yang kita hormati Forkompimda, Pak Kapolres, Pak Kasdim, Kepala Kementerian Agama, Kepala Kantor Imigrasi, dan para Kepala SKPD yang berkesempatan hadir yang sama-sama kita hormati, para camat, para lurah, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak, Ibu, Saudaraku, jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah, atas kasih sayang dan pertolongan Allah, malam ini kita dapat sama-sama hadir, berkumpul, bersilaturahim, ngaji bersama dalam rangka hari jadi Kota Kediri yang ke-1138 di bulan yang luar biasa menurut saya. Kalau kalender syamsiahnya di bulan Juli, ini kalau orang Jawa bilang tabarukan merupakan doa, Juli itu simbol keapiane di punjuli, rezekine di punjuli, ibadahe yo di punjuli, ganjarane yo di punjuli, kerukunane di punjuli, terlebih masih di bulan Syawal dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, yang secara bahasa Syawal itu artinya peningkatan. Setelah satu bulan kita menjalani tarbiyah Ramadan, berperang dan mengendalikan hawa nafsu, maka memasuki Syawal itu harus ada peningkatan ketakwaan. Syawal dan bulan-bulan seterusnya itu untuk peningkatan ketakwaan, bukan peningkatan berat badan. Karena mohon maaf, banyak orang yang ketika Ramadan dipakai puasa itu berat badannya turun 5 kg, begitu Ramadan selesai memasuki Syawal berat badannya naik 15 kg. Itu namanya bukan peningkatan ketakwaan, tapi peningkatan berat badan. Jangan sampai puasanya tamat, maksiatnya kumat. Jangan sampai begitu lebaran, ibadahnya ikut-ikut bubaran. Ojo sampai Ramadan mau menjalankan sholat malam dan sholat witir, begitu Ramadan selesai, sholat malam dan sholat witir katut kenter. Jangan sampai Ramadan kemarin setan dipenjara, dibelenggu, begitu sekarang setannya dilepas, manusianya pada kesetanan. Para jamaah, di berbagai kesempatan saya sering menggambarkan bahwa sebelum Ramadan niku ulan-ulan uler. Uler iku simbol kewan sing elek tur ngerusak. Manggon ten pundi mawon, uler niku mesti ngerusak. Uler manggen ten gene tanduran, tandurane mesti gering. Uler manggen ten gene godhong, godhonge ya rencem-rencem. Uler manggen ten gene buah, buahe bosok. Uler manggon ten gene untumu. Lek untuku enggak. Untumu mesti krowo. Pokoke ngerusak. Makanya lek ono uang hidup di tengah-tengah masyarakat suka bikin kisruh, suka bikin onar, tukang gawe rusak diarani ular. Nggih, ngapunten, Kediri mriki ulere nggih kathah. Nggih, para uler-uler sedaya. Lah jarene kathah. Maka memasuki Ramadan, ulere niku ayahe ngentung. Jadi kepompong. Entung iku gak mangan, gak ngombe, ancene poso. Biyen panjenengan tesih halit, lek nemu entung digawe dolenan, terus entunge gila-gelo dikudang, entung dilor dikidul, entung dilor dikidul. Biyen ngono iku biasa, saiki ya dianggap sampel. Sekarang teknologinya udah makin canggih, udah makin maju. Kalau dulu mainan anak-anak itu entung, sekarang udah serba elektrik, betul? Masak yo elektrik, semuanya serba elektrik, apalagi di luar negeri. Wis kuwabeh gawe mesin. Saya pernah waktu mandi itu mau gosok gigi, ngeleki sikat gigi celula celulu, gak nemu. Ndok ndi iki sikate? Akhirnya tanya sama petugas, dibilangin itu ada sikat giginya elektrik, gawe mesin. Dadi lek arep sikatan nih pokoke moro nyedak ambek meringis ngene tok. Lek engko lek diteruske, wong sak donya iso pringas-pringis kabeh. Teknologi makin canggih. HP itu dulu kan gedene sak ungkal-ungkal. Kipete iku sak jempol-jempol sikil. Lek dipencet suarane cetok, cetok, cetok. Makin canggih kipetnya kecil-kecil, cukup tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek. Sekarang lebih canggih lagi layar sentuh. Nah, iki aku ya usul nanggone pabrik HP, tak kongkon gawe HP sing cukup dipandeng. Sesuai kenterke ati aplikasine iso pindah dhewe-dhewe. Dadi akhire wong sak donya engko nek HP-an iki cukup plorak-plorok ngene tok. Cek gendeng kabeh. Entung yang gelo-gelo itu kan memberikan pelajaran kepada kita bahwa entung pun berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Munajah, muhasabah, mujahadah dan taqarrub datang Gusti Allah. Itu yang harus kita lakukan di dalam madrasah Ramadan. Harapannya begitu keluar dari entung wis gak dadi ular maneh, tapi sudah berubah jadi kupu-kupu, binatang yang indah disukai semua orang. Tapi sayang, kenyataannya banyak orang yang setelah ngentung sebulan Ramadan keluar gak jadi kupu-kupu, malah jadi kucing garong. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum Ramadan itu ibarat gabah, harganya masih murah. Katik gabah ini ku akeh sing gabuk timbang sing mentes. Tur gabae ya kotor, campur damen, campur kawul. Jujur, ngaku gak ngaku, ibadah kita itu banyak gabuknya daripada mentesnya, betul? Alhamdulillah, jujur kenyataan ini ngono. Amal kita itu kotor. Halo? Ibadah kita itu gabuk, amale gabuk, nyaut salate gabuk, sedekahe gabuk, posone gabuk, maca Qur'ane gabuk, ngajine gabuk. Modelmu kok kaya gak percaya ngono. Sedekahmu iku gabuk. Umpama ngene iki ya, ana kotak amal infak keliling gawe bantu nyantuni yatim. Sampeyan yo nggawa dhuwit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 sing dicemplungno. Kok iso kompak ya. Gabuk. Loh, nek mentes sing dicemplungno 100.000. Kita itu begitu, maca Qur'ane gabuk. Coba jujur, kemarin bulan Ramadan jenengan maca Qur'ane khatam ping pinten? Gak wani jawab. Ayo, khatam 30 juz napa khatam juz 30? Alhamdulillah Kota Kediri makin maju di bidang Al-Qur'an. Yang dulu menurut informasi dari Pak Wali Kota tadi hanya apal lam yakunil, sekarang udah apal An-Naba, juz Amma, macam-macam. Kalau yang tua-tua ya juz apel, juz alpukat, juz melon, juz nanas. Kita itu harus jujur bahwa ngaji kita juga gabuk. Mentes napa gabuk? Mentes napa gabuk? Gabuk. Contohnya enggak usah jauh-jauh, malam ini saja para jamaah yang hadir ngajinya banyak yang gabuk. Saya udah beberapa menit ngomong, kasih keterangan dan penjelasan, terutama ibu-ibu dan mbak-mbak, bukannya konsentrasi dan serius mendengarkan serta memperhatikan kata-kata saya, tapi banyak yang terkesima memandang wajah saya. Itu namanya gabuk. Kita sholat juga gabuk. Mohon maaf, sholat kita itu banyak gabuknya. Wis ndak khusyuk, ndak khudu', ndak tumaknina. Rata-rata sholat syukur gugur kewajibane. Gak mikir apa maneh sing nom-nom iku, wis cawe pecepetan wis. Sholat isak patang rakaat sak menit bablas. Pokoknya madhep kiblat, takbiratul ihram, Allahu Akbar, gerakannya koyok senam, entul-entul jenis-jenis duli-gulik entut-entut, entul-entul jenis-jenis duli-gulik entut-entut gobek-gobek. Padahal semuanya tahu betapa tadi kita diingatkan oleh qariah kita yang subhanallah luar biasa, sholat itu pembeda antara orang Islam dengan orang kafir. Nek ngelakoni sholat berarti Islam, lek gak gelem ngelakoni sholat berarti banterono, wonge ben krungu. Baleni, nek ngelakoni sholat berarti Islam, lek gak gelem sholat berarti. Dan besok di akhirat yang jadi tolok ukur penilaian itu adalah sholat. Yang pertama di audit dan di hisab itu kan sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in wujidat tamatan qubilat minhu wa sa'iru 'amalihi, wa in wujidat naqisatan ruddat 'alaihi wa sa'iru 'amalihi. Sepurane tak waca cepet, soalnya najan tak waca arang-arang sampean yo ora ngerti. Jadi kalau sholatnya bagus, ini ibadah-ibadah yang lain katut api, lolos ke surga. Kalau sholatnya yang fardu kok bolong-bolong, ini ada pertimbangan khusus. Gusti Allah dawuhi ten kene malaikat-malaikat tukang hisab, unduru li abdi hal tatawa'a. Wahai para malaikat, perhatikan itu hambaku yang sholat fardunya bolong-bolong, ketoke kok wong Kediri. Duwe tabungan sholat sunnah apa ora? Kalau punya, tutup sholat fardu yang bolong-bolong itu dengan sholat sunnahnya. Gadah Gusti, sholat apa? Traweh. Ya wis, tutupen kuwi sholat fardu sing bolong-bolong kuwi nganggo sholat traweh. Nek nyukupi aman, nek gak nyukupi urusan. Lah uang sing gak gelem sholat babar pisan, mboten usah diperiksa, langsung masuk neraka tanpa hisab. Jadi yang tanpa hisab bukan cuma masuk surga saja, masuk neraka juga ada yang tanpa hisab. Di antaranya orang yang gak mengerjakan sholat. Begitu dilihat buku catatan amal kok gak ada sholatnya, malaikat yang bengok, neraka elek kesuwen. Lah orang sekarang itu kendel-kendel ninggal sholat. Sholat fardu yang seharusnya sehari 5 kali dijadikan 5 hari sekali. Kadung kumat sholatnya ditumpuk-tumpuk, dirangkep-rangkep. Niate ya usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asir wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Aja guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Apalagi yang muda. Wah kendel-kendel banget lah ninggalke salat. Wayahe subuh do tinggo maraton, wayahe zuhur gayane nyang salon, wayahe asar do main badminton, wayahe maghrib do ndelok sinetron, wayahe isya do main handphone. Awas kowe nang kuburan kok kena smackdown. Kita itu ibadah banyak gabuknya, gak mentes blas. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis gabuk ibadah, gabuk amale, katik reget, kotor. Cara gabah mboten campur kawul, campur damen. Kenging nopo? Pangapunten mboten pareng tersinggung. Kula sampeyan iki potongane rada gragas. Gragas niku bahasa Inggrisnya the celutak. Lho kula wani ngarani ngoten soale kula sampeyan iki apa-apa doyan. Nggih napa nggih? Apa-apa doyan, ibadah doyan, maksiat ya doyan, apik doyan, elek ya doyan, banterono ganjaran doyan, dosa ya doyan. Nek zikir yo mantep. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi nek misuh yo mantep. Coki. Is yo wes kok baleni neh. Iki kepeksa kok yo. Ngapunten bunyai nuruti begecil-begecil ngoten niko. Maka nek kula mboten berpenampilan ngeten begecile ora gelem ora pengajian. Kula sampeyan iki istighfar ya fase. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tapi nek ngelokno wong ya fase. Hoi. Ya pengajian, ya ndangdutan. Solawatan yang ngelik-ngelik, tapi nek ngerasani uang yang ngelik-ngelik. Apa maneh lambe-lambe kudungan. Lek wis kumpul-kumpul kalih tonggo, tepak petan. Wis mboten ngira gak rasan-rasan. Wong petan wis singkatane dipepet setan. Ketok anake tangga wedok dibonceng bocah lanang, sing siji nyelethuk, delok yo wis digondoli lanangan. Pinggire nambahi, iya ketoke ganti wong gek ingin Megapro kok saiki fiction. Pinggire malah nemen, ya ora kaget, Dik, wong pancen bocah kuwi wis lecek kok. Yang mburi tambah pol nemene. Nek kuwi ya ora anake tok. Wong mae yo setel kok. Mae kan alumni Semampir. Lah yo makane alhamdulillah saiki wis ditutup, wis dadi alumni kabeh. Lho, sepurane Bu ojo tersinggung. Pancen penyakite lambe kudungan. Sak ketoke mripat ya dilokno, sak krungune kuping ya dilokno. Duwe tangga sugih selametan. Mbleh sapi 10 gedhi-gedhi disate sak kepel-kepel ya dilokno, sate kok njaba gosong jero mentah. Wong sugih goblok. Engko satene cilik-cilik ya dilokno, nggih sate kok sak laler-laler dipangan ora nyelilit. Wong sugih nek meleki ya ngene iki. Lah wong becek lho tekan omahe sing duwe gawe disuguhi apa nang dhuwur meja ya dilokno kabeh, ketok roti ya dilokno, nyuguhi tamu kok roti jamur kaya plastike sampe mbawuk. Lah iki engko dimplok ya mendem. Pinggire ana onde-onde didemek, onde-onde kok atos banget iki diantemno asu kok bongko asune. Dikei teh diombe sak seruputan yo dilokno teh kok gak ngalor gak ngidul. Tuk imangan soto sik diemplok sak sendok yo dilokno soto kok rasane kaya uyuh jaran. Lho kuwi lek ngokop uyuhe jaran yo kapan kok ngerti ukurane. Apa sing ora dilokno? Engko nekani acara kemanten. Lho ketok kemanten mbuh piye wae model kemantene yo dilokno. Umpama kemantene iku sing lanang ganteng kaya aku. Ngarep kaya sapa wong sing ceramah aku kok. Terus kemantene sing wedok ayu kaya bojoku. Bojoku ayu. Ngapunten Pak Wali. Gawe ukuran mawon, bojo kula niku cara mriki ngono kaya endi ya? Sik. Mboten damel ukuran mawon. Kaya endi ya? Sik. Iya, gak ono. Gak ono. Sepurane. Wong Kediri dibanding bojoku gak level. Ngono kuwi ya ketok mantene lanang ganteng sing wedok ayu ya dilokno. Ya Allah, ngantene lo pantes kaya jaman kerajaan. Engko umpama ngantene sing lanang ganteng nang sing wedok elek jemburis ya dilokno. Nganten lanang iki paling picek. Ora melek matane. Wong bocah lanang gantenge ngono kok gelem ngrabi bekakas ngono kuwi. Kuwi rasa antekon ndi. Engko mantene sing wedok ayu. Ha sing lanang elek merongos. Ya dilokno. Ya kebangetan. Manten wedok lo ngipi apa? Bocah ayune ngono kok iso dirabi garangan anyang-anyangen. Lha kok mantene sing lanang elek, sing wedok elek. Ya dilokno. Wong lagek ketoke langsung nyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Kuwi lo nganten sing lanang wis elek, sing wedok elek sisan. Lha sampeyan anake lo piye dadine? Ngopo sing ora dilokno? Lha wong kiai diundang kon ceramah dilokno kok. Ngono kiai diundang ceramah tekone ndisiki, ya dilokno. Kiai nek ora payu ya ngono kuwi. Wong acara urung apa-apa kok wis teko. Tara nek njaluk mangan. Paling bojone nomah ora masak. Engko tekone telat keri ya dilokno kiai jual mahal. Peh laris e senenge telat ae tekone. Engko ceramahe suwi ya dilokno, ceramah ngatokno wong. Kono penak kari ngoceh. Lah kene bokong panas sikil gringgingen, sing silo sing sembujung delojor sendeklu lho. Engko ceramah mung sekedap, ceramah sediluk ya dilokno. Diundang tenan-tenan ceramah kaya pitik nelek ceret tinggal mulih. Nitik sangut tok kowe. Ngonoe antrine suwe mbayare larang. Lho, iki critane sing disoraki aku ngono. Makasih. Pokoke amal kula sampeyan iki akeh kotore akeh regete. Cara gabah ngono ya, campur kawul, campur damen, regane sik murah. Mangkane mlebu Ramadan niku gabahe diselep, diproses ten gene penggilingan. Ya lara wong diselep kok gretek. Saulan kok yang kosek to. Gratak. Lah mangke lek rampung digiling, rampung diselep, medal niku wis gak rupa gabah, ning sudah berubah dadi beras, mundak apik, mundak putih, mundak bersih, regane ya mundak larang. Makanya Ramadan ini sampeyan diselep, digiling ya lara. Awan poso gak le mangan, gak le ngombe, kon ngempet nafsu padahal panasnya kaya ngono. Lara ancen diselep, bengi sik tarawih witir berat, terutama kanggo sing lemu-lemu kuwi. Nah, imame cepet kaya gelundung. Sik tadarus Quran, sik iktikaf, loro wong diseleb. Tapi engko mundak apik, mundak bersih, dadi beras regane mundak larang. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, sesungguhnya Ramadan niku proses gawe ngelarangno regane kula panjenengan. Tiap tahun diproses Ramadan supaya tiap tahun regane mundak larang. Diproses Ramadan maneh supaya mundak larang maneh. Lah wong urip iku tambah suwe ya kudu tambah larang. Ojo sampai urip kok tambah suwe tambah murah. Urip model apa? Wong barang donya sedaya tambah suwe tambah larang nggih mboten? Regane tanah ten Kediri niki tambah suwe tambah murah napa tambah larang? Regane pakaian tambah suwe ya tambah, perabot rumah tangga ku regane tambah suwe ya tambah, oh BBM tarif dasar listrik ku regane tambah suwe ya tambah. Kiai yang ngono. Mulane tambah ono. Lha wong durung-durung wis dikontrak taun ngarep. Yo didelok sik tambah apa ora. Terus ngene. Sampeyan aja sampe dadi gabah sing ndablek. Maksude ndablek mboten purun diproses, mboten purun digiling. Gak gelem diseleb, dilebokno seleb lho kuta. Wong kadang wis mlebu jero seleb e mletik metu kok. Pikir sing diproses digiling diseleb urung karuan dadi gabah apik kok, kadang-kadang remuk dadi menir, kadang-kadang kulite ra iso ilang dadi las. Nggih napa nggih? Lho, menire nyaut. Kok kuta niku gabah ndablek, wong liyane awan-awan do poso, ndekne malah budal nyang warung medengkrang. Telap-telap leh mangan, besual-besual leh mangan, seruput-seruput leh ngombe kebal-kebul leh rokokan. Niku gabah ndap blek. Wong liyane bengi-bengi do nyang masjid, nyang musola, sholat taraweh, witir. Ndekne malah budal karaoke. Ajep. Gabah ndap blek. Liyane do tadarus maca Quran. Ndekne kok malah gabah ndablek. Liyane do silo iktikaf nyang masjid, dene kok silo nang gerdu bantingi kertu. Ha, gabah ndablek. Ngapunten para jamaah, gabah kok ndablek, gak gelem diseleb, kok kuta. Yo disaponi, dibuak nyang peluruan. Kok nang peluruan terus ditutuli pite. Lah wong kok ndablek, gak gelem diproses Ramadan. Yo disaponi, buang nang peluruan akhirat. Neraka, kono-kono ditutuli grandong. Pramila para jamaah, kalau proses Ramadan ini kita jalani dengan baik dan benar, amal ibadah yo leres yo lurus, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, di ngapura kabeh dosa-dosa sing wis kelakon. Ini orang yang meraih kemenangan, orang yang kembali fitrah. Allahumma shalli ala Muhammad. Demikian pula kota Kediri tiap tahun selalu berproses, berbenah, berproses, berbenah agar Kediri lebih baik dan lebih baik ke depan, lebih sejahtera, lebih aman, lebih barokah. Nek mbiyen hari jadi gak ono pengajian-pengajian model ngene iki. Saiki wali kotane Mas Abu, wakile bunyai oleh gangga pengajian yo kebangetan. Lagi tujuannya masyarakat Kediri ku bendati masyarakat sing nasionalis, cinta tanah air, guyup rukun dalam keberagaman. Terus yo dadi religius, tambah sergap ibadai, tambah rajin ibadai, meningkat iman takwane, baik yang hablum minallah maupun hablum minannas. Seneng boten lek negarane aman, seneng boten lek negarane tentrem. Uripe yo nyaman, ibadah yo tenang. Koyok sebagian negara Arab kae yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi ribut, kesruh, perang, bom sak wayah-wayah diluk-diluk bom bocah sekolah ora tenang, bocah ngaji ora tenang, wong urip saben dina ya gupuh terus, H2C harap-harap cemas loro uripe. Lha sampean ngaji ngene iki lak iso tenang to? Jajal dipikir umpama sampean pas ngaji ngene iki lho ana bom nyasar dor ngono kuwi. Piye perasaanmu? Heh? Lha wong pancen bom ya ngagetke ngono kuwi kok ndi-ndi ya ngagetno. Apa ya ana bom suarane kok crut kuwi? Kuwi kok bome bojomu ngono kuwi. Lho, kuwi dipikir mulane sing rukun kuwi ora usah melu aliran-aliran sing dorang genah yang radikal-radikal ngono kae. Iki saiki rondo Kesro, izin komandan Pak Kapolres. Lah teroris ngawur-ngawur nang kendel-kendel. Kantor polisi diteror bom, ngantek Mapolda iki lho diteror bom. Makane saiki polisi dorawani turu kantor, turu gerdu. Lho sampean pikir Pak, sampean bayangno, sampean misale pas ngeloni bojo sampean nang pinggir sampean ana bom, ayo piye? Kowe gupuh mluwayu karo kontal kantul ngono kuwi. Kuwi sing mbok guyu mesti kontal kantule kuwi. Lho, kalau prosesnya dijalani dengan baik dan benar, yo leres yo lurus. Dosa-dosamu di ngapura kabeh karo Gusti. Para jamaah perlu diingat, bersih dosa yang berkaitan dengan Allah ini belum cukup kalau masih punya tanggungan kesalahan dan dosa-dosa dengan sesama. Duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Manusia selalu diliputi kehinaan kalau tidak mampu menjaga hubungan baik dengan Allah dalam ibadah mahdhah, ibadah ritual melalui jalur hablum minallah, dan menjaga hubungan baik dengan sesama melalui ibadah muamalah, ibadah sosial dalam jalur hablum minan nas. Halo. Saapi-apike ibadahe sampeyan yang Allah, tapi lek karo sapodo-podo gak iso apik, muspro ibadahe gua. Saya sering menggambarkan, umpama salatmu top, wapi. Banget saking apike, lek nglafalne niate usholli. Usholli. Usholli. Takbir ngeses-ngeses Allahu Akbar. Bacaannya fasih banget kabir rokok isuwe melungkere rokok is 90 menit. Apa maneh sujud nyosop 2 jam. Sujud sampai bathuke benjut, zikir sampai lambene jedir. Baca Quran wiridan sak dalan-dalan. Poso sak bendino, berangkat haji tiap tahun, berangkat umroh seminggu ping 5. Iso omahe Mekah. Tapi dengan sesama elek. Karo dulur gak akur, karo tangga gak nyopo, karo kanca gak duwe duga. Muspro ibadahe. Ini yang disabdakan Nabi. Yamqutullah qati'ar rahimin walau mata jawfal Ka'bah. Allah melaknat orang yang mutus silaturahim walaupun dia matinya di dalam Ka'bah. Makane kerukunane terus nggih. Makane wau kula ndonga guyub rukun dalam keberagaman. Kula yakin Kediri niki multi aliran, multi organisasi. Nggih napa nggih? Wes tetep sing rukun, gak usah moyoki, gak usah ngilokno. Aku iki kadang-kadang yo heran no, mikir wong sing seneng moyoki, seneng ngilokno. Tahlilan dilokno, yasinan manakiban selawatan dilokno. Aja ngono. Wong kari nyawang kok gak kuat. Mestine cara abot lak sing nglakoni sih. Ngene lho, Islam itu luas. amalan yang disuguhkan Allah dalam agama Islam itu luas, bukan cuma satu aliran. Sampean seneng amalan yang mana? Silahkan kerjakan dengan baik dan benar, sepanjang itu tidak menyimpang akidah, tidak melanggar syariat, monggo. Kita kok ora paham yo. Ajaran Islami cara prasmanan itu menu yang dihidangkan Allah itu macam-macam. Lah iki nek diterangno model departemen perbadokan mesti nyaut. Ono model menu ngene, ono model menu ngono, ono model menu sing ngono iko. Lah sampean doyan menu sing piye? Lah nang dirasake aja moyoki doyanane wong liya sing ora padha kaya karo doyanan sampean. Engko wong liya ora ngilokke sampean. Ngono lho. Kok sik gak mudeng ae yo. Nek wong Muhammadiyah doyan model ngene kae, lek wong NU doyan model ngene iki. Engko dulur sing organisasi liya doyanane model amal sing ngono kae. Ya ayo dilakoni dhewe-dhewe, tasamuh toleransi, saling menghargai. Cara prasmanan ngono ngene yo, ketoke kok angel dipahamke kowe. Nek kowe kuwi wis badhok badokan sing model ngono kuwi ya badok-badoken. Kowe aja ngelokno ngrayah-ngrayah badokane wong liya. Nggih. Ngapunten Pak Wali, saya bahasanya kasar. Kalau kepengin yang halus ya kapan-kapan ngundang Kiai bangsa halus. Yo begecil to sapa kono. Lho, iki lho sing dimaksud lana a'maluna walakum a'malukum, manfaat bagi kami amal kami, manfaat bagi kalian amal kalian. Dadi ana tata kramane. Mohon maaf, yang berbeda agama dengan panjenengan ya aja dimusuhi, aja diperangi. Rangkul mereka dengan akhlakul karimah agar tersentuh hatinya, kebuka hidayah Allah mlebu. Lah engko terus gelem Islam. Islam seperti itu kok ajarane. Sing beda agama kaya aja dimusuhi, aja diperangi. Wong dikapak-kapakno beda. Beda iki artine ora padha. Heh. Sing beda agama karo sampeyan kae ya makhluke Gusti Allah. Kae sing ngramut ya Gusti Allah. Sing ngingoni ya Gusti Allah. Sampeyan gak melok urun. Mung kari nyawang e lho. Wis ora melok urun kok do kakean cangkem. Kakean cangkem ki sik apik oncara kene kakean cocok to. Ora usah nganggo perang, paten-patenan bareng ngono kae. Ora perlu. Aku ki mikir kok nyapo kok nganggo do paten-patenan bareng. Ora usah dipateni engko akhire ya do. Mati dhewe kok. Paten-patenan ora perlu. Mangkane ceramah bareng ngene iki ya ora perlu suwe-suwe. Loh. Wong kuwi asline ora usah diceramahi iki jane ya wis ngerti kok. Ora usah nganggo diceramahi iki jane ya wis do krasa, wis do sadar. Wong asale nome ya gagah, bareng tua malah apes, malah lemah, malah ringkih. Iku rak ya ceramah langsung teko Gusti Allah to. Itu nasihat dari Allah, pitutur langsung teko Gusti Allah. Mbah ra digatekno aku ngomong. Mboten usah diceramahi niku jane wis do sadar kok. Wong rambut sing asale ireng malah dadi putih. Niku rak yo ceramah teko Allah. Nasihat pitutur luhur teko Gusti Allah. Rambutmu asale ireng malah dadi putih. Itu namanya meninggalkan dunia hitam. Berarti kan ilmu to harus wayahe meninggalkan dunia hitam iku. Mangkane Kanjeng Sunan Kalijaga gawe tembang judule turi-turi putih ditandur ning kebon agung. Ana celeret tiba nyemplung mbok kira kembange apa. Iki kok umpama waktune alah musike minggat kabeh. Turi-turi niku jarwa dosa mituturi nasihati sampean, nasihat sing piye kok putih, ternyata nasihat kematian. Lek ana sedulurmu, tanggamu mati kae dibungkus kain rupane putih. Lah kaine kuwi diarani kain kafan, itu pitutur. Sampean yen ngelayat takziah ngono kae ningali sedulurmu sing wis dadi jenazah, atine sampean kok ora kedodok, terus mikir angen-angen saiki tonggo sampean sing mati, lho terus giliran sampean kapan. Mulane kain sing dibungkus wong mati ke jenenge kain kafan. Kuwi ngelingno giliranmu kafan. Nek aku kan sek suwe. Termasuk rambut sing asale ireng malih dadi putih. Lek wis ngono kuwi alamat arep ditandur ning kebon agung. Lah kebon agung iki maksude kuburan. Soale sing diceblokno nono kono kuwi ora wineh pari, ora bibit jagung. Ning sing diceblokno nono kono kuwi batangmu. Lah batange nang kono kok. Lho wong niku nek tepak ngingeti peristiwa pemakaman jenazah ditandurno kebon agung ngono kuwi mesti sadar bahwa kabeh ya arep ngalami ngono kuwi, lan sadar ternyata urip nang donya kuwi ora suwe. Makane karo Jeng Sunan Kalijaga diungkapno ana celeret. Ora suwe kok. Celeret itu kan gambaran kehidupan yang sekejap, kaya kilat celeret kuwi kilat. Kilat cuwepet celeret, masa ana kilat kene modele celeret. Kilat kok lembeng. Ternyata urip nang donya iki ora suwe, celeret. Tadi MC termasuk Pak Wali Kota juga menyampaikan, rasanya baru kemarin kita kumpul di sini, sekarang sudah kumpul di sini dalam acara yang sama, ngaji dalam rangka hari jadi. Celeret kok. Koyoke nembe wingi kula ngaji ten mriki lho, celeret saiki wis no kene meneh. Engko celeret taun ngarep no kene neh. Ora suwe. Urip iki mbok rewangi metu mlebu omah, metu mlebu omah riwari-wi ngono kuwi ya terus mara tuwa. Celeret. Halo. Mboten suwe, mboten suwe, mboten suwe. Muk celeret. Mulane wong wedok kuwi nalika sek enom ya, Masya Allah, mencutno wong. Kuwi ora suwe kuwi, celeret bareng tuwa ya Masya Allah medeni wong. Mulane nduk aja kemayu ya nduk. Sek enom ya kenceng mindur-mindur. Bareng wis tuwa, dadimu ya ya kaya mburimu kuwi. Ya ngono kuwi, heeh. Lho sik enom kok ya ya ya kenceng mindur-mindur. Engko nek wis celeret tuwa ya ya kuwi noleo mengguri to ya ngono kuwi. Ya sepuntene Mbah tepak dadi conto jenengan. Ngono ya digrayangi tenan kok. Iya iki. Wis mengkeret, mengkeret. Dodoi biyen kenceng. Saiki karek tengere tok iso nglembreh kabeh. Celeret. Ya wong lanang ya ngono. Lah sik enom ya ganteng gagah. Kuwi ora suwe kuwi gantengmu gagahmu kuwi celeret. Bareng tuwa ya apes. Buktine hawa karepe ana tapi tenaga ora iso. Ketok bocah wedok ayu liwat ngono, anake sapa kae kok blongor-blongore ngono. Ngejajar bojo ya ora iso dok diapakno. Nek eling celeret terus apa? Sing arep mbok andalno kuwi lho apa? Sing mbok gul-gulno kuwi apa? Donyamu, donyamu ki ora suwe mbok duweni, celeret. Apa maneh sing mbok golno pangkatmu? Pangkat yo muk celeret. Oh. lagi AKBP arep melete celeret. Loh, saya berani kayak gini karena saya dengan beliau seleteng. Kalau beliau AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi, saya juga AKBP, aku Kiai Bolone Polisi. Berarti lu gak bolone piye, wong kiai iki tugasnya yo bantu tugasnya polisi, meringankan tugas polisi, membina mental masyarakat, meminimalisir tindak pidana dan tindak kriminal, kejahatan dadi ilang. Soalnya dibina karo kiai, keliling terus kemana-mana. Polisi tugasnya munda enteng, mulane pantese Kapolres nambahi. Apa sing ngarep mbok gul-gulke kuwi apa wong mek celeret kabeh kok ora suwe. Mangkane ya sing gagah-gagah Kasdim, kepala imigrasi, sing duwe gudang garam minggat nanti wong emu. Lah kuwi celeret. Mangkane sekali-kali nggih pengajian aja wayangan nang ngono gudang garam kuwi. Iki mesti nyesel lapo teko aku. Cleret kok. Wong lanang ngene-ngene iki gagah-gagah, isih enom gagah. Cleret, bareng wis tuwa, apes. Kadang trimo nggo wahing untu iso mrotoli dhewe kok. Lho nek wis cleret terus tiba nondi? Nyemplung nek wis celeret tiba nyemplung ten pundi ten liang lahat mlebu alam barzah. Nek wis nyemplung liang lahat kuwi terus dipendem diuruki diencepi patok. Cara wong kene patoke loro to nggih. Nah patok nek siji kuwi jenenge tenger, nek patok loro jenenge tenger tenger. Kuwi no alam barzah, alam kubur nggone wong tenger tenger. Sing mbok gawa ana kono kuwi apa to jane? Sing ngancani sampean ana kono kuwi apa to jane? Mesti tenger-tenger kabeh, benjing ten alam barzah, ten alam kubur itu tenger-tenger. Sing digawa apa to? Sing ngancani ana kono sapa to? Mesti tenger-tenger. Nek ra percaya, budalose Pak Walikota. Engko rek gak tenger-tenger ana kono. Ternyata ya donya sing mbok geleki nganti jeplok ra roh wayah, ra roh wektu, sampe kadang ninggal salat lho. Nek mu nyambut gawe nganti kodanan kepanasan kaya gabah diinteri polae. Riwa. Ayo toh riwa. Ngalor. Ngetan. Mondar. Mora. Mosa. Mobat. Kalang. Nibo. Jongkir, gulung, wes kok. Ngono kena kari neruske. Aku sing nggih ukara iki ya angel kok ya. Lho lek mbok goleki kaya ngono polahmu iki donya, ora ana sing mbok gawa kok. Sakake-ake donya mati ora katut. Nyatane bakul helm kae heleme akeh mati ora ana sing heleman kok. Pangkat direwangi lek kepengin mundhak pangkate suap-suap sana suap sini ora digawa nek mati ora digawa ngono gone maesani batu nisan yo mok ditulisi Abdullah Abu Bakar ngono tok. Anggitmu terus ana tulisane wali kota dua periode ora. Bu. Bu. Lha terus sing ngancani sapa? Lho, anakmu yang besar perjuanganmu untuknya mulai menggembol. Meteng kuwi lho. Lah ngandhut nganti sangang wulan punjul mendeh-mendeh abote ra karuan. Cobi. Nek wis kandungane gedhe ngono kae nggo mlumah sesek nggo mereng ampek nggo mengkurep tambah remek Melaku asale kenceng lembeane malah ndegar-ndegar kaya ngene iki. Polah ra karuan apa maneh ngelahirke. Toh nyawa wi 1000 loro nglumpuk dadi siji antara hidup dan mati. Loro banget Pak nglahirke kuwi. Mbok pikir mekekeh terus metu dhewe ngono. Engko lahir dadi bayi kuwi yo ngrepoti sampean. Nggih mboten? Wong pengajiane duwe bocah cilik bayi kuwi yo ngrepoti, ora ngrepoti pripun. Mboten saged konsentrasi mireng ke ngaji. Kon konsentrasi piye wong ngaji ambek ngemiki kok. Nang kae, lho kae, kae. Aku yo ora nyawang, Pak Bu, Pak Pak sangkingane ketok ngono. Kuwi ora ana sing gelem ngancani sampean anak-anakmu kuwi. Bu. Bahkan suamimu yang sering mengeloni dirimu enggak mau menemani. Mangkane wong ngaji ngene iki kudu cerdas. Aja meng cengengesan to. Kula nek ngaji memang tak setting pakai metode humor, tapi insya Allah dalam humor saya itu ada ilmunya. Nah, kalau syukur guyon yo ngundang dagelan wae. Saya tetap berupaya di setting kayak gini itu ya biar lebih mudah diterima, terus semua kalangan iso nampa, terus tetap ana ilmune. Gak njaluk tambah. Ayo wali kota yo wis mikir ngono kuwi ora usah diomongi kok yo. Lho kuwi le. Heh, kudu cerdas. Kudu difilter. Ambil hikmahnya, ambil ilmunya. Makane ngaji ngene iki sampean disuduhno. Sing kena digawe sangu ngrono iki disuduhno sampean. Woi. Sing jelas kabeh kate lunga mrono. Kene kuburane ndi arahe? Arahe. Oh, mriko nggih. Nggih, sedaya mawon sabar, soalnya mrikone gantian nggih. Lah, lek kate lunga, arep lunga mesti butuh sangu, nggih napa mboten? Nah, saiki nek misale lungamu waduh nyang Amerika. Umpamane, nek potonganmu ya ora ngarah tekan kono. Kowe iki buahan kandhat kok. Waduh mentekan Amerika. Kayak sisane mbako sing dikira rokok gudang garam iki modele. Ki nek lungomu kok waduh nyang Amerika. Sampean gawa duit rupiah 5 koper. Kuwi nek ana ora kena nggo tuku ra payu. Nah ben payu rupiahmu lek nang Amerika kudu ditukar karo dolar, wong sing payu nokono dolar. Nah saiki nek sampeyan lungone mundak erek nenggone Mekah Medina, kula dongakno kabeh muga-muga iso mrene. Tapi diikhtiari, engko tiwas amin nganti intil-intilmu perutul. Nek ora ikhtiar ya ora iso mrene. Karena sekarang banyak orang yang sesungguhnya mampu tapi enggak mau. Wong nek diitung biayane haji reguler ya 35 juta, nang regane mobil ya 100 juta lebih, 200 juta lebih. Wonten mboten tiyang Kediri sing sampun gadah mobil tapi dereng haji? Nah, sing nang dhuwur panggung ki ya akeh ketok iki. Isin ya ben mudhun ngono ae. Nah, mudhun ya malah ketara oh kuwi to wonge. Tak kono-kono ngene karepku ben kapok ora diundang neh. Allahumma sholli ala Muhammad. Eh saiki nek sampean lungone nanggone Mekah Madinah rupiah kudu diijolno. Real kok real mau semua. Munda erek nek lungone nang Jepang rupiahe diijolno. Yen, munda erek neh nek lungomu nang kuburan. Werek lho kuburan kuwi gulu adin qarib. Kuwabeh barang sing arep teko kuwi cedhak. Nek kowe nek lungamu nang kuburan, rupiahmu kudu mbok ijolno jariyah. Soale sing kepayon nang kono kuwi jariyah. Idza matabnu adama in qata amaluhu illa min thalathin. Pertama sedekatin jariyatin. Understand? Nah, jangan lupa terutama ibu-ibu kalau saya bilang understand harus kompak. Yes, oke? Okay? Understand? Nah itu kan understand itu bahasa Inggris, dua suku kata, under dan stand. Kalau diartikan under di bawah, stand berdiri. Jadi kalau yang di bawah sudah berdiri ya ibu-ibu harus yes. Oleh karena itu para jamaah, lek lungomu merono, weh iki sing mbok guyu sing ndi? Yes, yang kau wae to bu kok no kene kok apa yes sih rupiah kudu dijolke ayo to nyaut rupiah kudu dijolke jariah lah syaratnya piye sebagian rezekimu sebagian donyamu colno aja digegem wae salahe dong gremeng dhewe-dhewe kok diomongi kok malah omong-omong karepe dhewe kuwi lho. Halo. Dilanjut mboten? Makane ibu-ibu nyun pangapunten nggih. Maaf mulai tadi yang saya panggil ibu-ibu terus. Kula mboten nate tertarik karo wong lanang soalé. Ngene. Ibu, sampean damel ali-ali cincin, monggo itu perhiasan. Monggo, tapi aja akeh-akeh. Ya wis driji sing tengen siji, sing kiwa siji, ngoten mawon lho Bu, aja kok driji 10 tinggone kabeh. Lah sampean arep ngenteni tesi apa? Liyane diplorot, cemplungke nyang masjid kono, cemplungke nyang pesantren. Engko masjidnya makmur, pesantrene maju. Kae ge nyantuni bocah-bocah yatim masa depane engko terjamin. Ngono lho bukui sing kena sampean gawe sangu Allahumma sholli ala Muhammad. Kalung yang ngono. Itu hanya hiasan tubuhmu saja, hiasan zahir. Ya sing penting kena gawe tombo pengin ngono lho Bu angger gulumu ana melengkere. Aja kok rantene kapal mbok umetke gulumu nganti mlakune sungku-sungku kaboten kalung. Kuwi sing mbok pameri ya sapa wong kabeh wis duwe. Nek wong wedok katik kalung gedhe mesti dipamer-pamerke. Wong jilbaban kudungan ngono ku kalunge ya ana njaba. Engko nang diluk-diluk diluk ae ngono. Ora ning apa-apa ya gandul. Apa maneh kok kalunge nang jero, jilbaban, kudungan ngono ku pengen ngetokke kalunge ya kudunge disingkap. Kok sumuk Mbak ya? Gandul. Diris kuwi kalunge sing gedhe-gedhe kuwi lho, diris. Nggo mbayari guru TPQ. Aja jagakno teko Pemkot ae. Guru TPQ ku ben makmur. Modele guru TPQ ku cuma dituturi ya gak dibayari. Sabar, Dik, ngurang bocah cilik nakal-nakal. Sing sabar ya, Dik, sing telaten, sing ikhlas. Makane rata-rata ya kuru sandas-ndase. Ketune do lodok. Yo gak pantes blas wali kotane lemu kasdime lemu nang guru TPQ ini kuru-kuru ngono yo gak pantes kiyaine bareng yo diiris kono gawe proyek-proyek agama kae lho Bu kuwi sing kena dienggo sangu ora usah geden-gedenan kalung gelang yo ngono monggo nggo tombo pengin gak apa-apa perhiasan kanggo perempuan kok api tapi aja akeh-akeh aja kok gelangan mulai ugel-ugel tekan kelek nang kiwa tengen sampean ki wong apa jaran kepang ngene wis gelang akeh ngono ku lembeane mesti didawak-dawak nang iki ngene mun salat eleh ngangkat tangan ya sami Allahu liman hamidah dilongi kuwi gelange kuwi plorot kono dekek masjid kena ketua panitia pembangunan kono sumbangke nggo pesantren nggo bocah yatim ngono lho gelang siji wae syukur sampean betah isin cukup gelangan karet nah, kuwi malah praktis nggo sak wayah-wayah rambute berantakan kari nyopot taleni set set set set, set, set enak sak wayah-wayah bojomu nesu ngamuk copot jedhetke raine genah kok ya lho kuwi tuh kan udah mulai pada sayang sama aku makasih kamu ngerti banget perasaan aku Lho sing kena nggo sangu yo ngono kuwi kok. Lah, wis. Nek wis tiba nyemplung terus mbok kira kembange apa? Niku rak pitakon to bentuk pertanyaan. Nek wis nyemplung nyang alam barzah ngadepi pertanyaan dari petugas Allah namanya malaikat mungkar nakir. Itu panitia tes masuk alam kubur. Lah pertanyaannya kok kembangnya apa? Oh berarti pertanyaan alam kubur itu seputar kembang. Kembang itu simbol wewangian. Soale kembang ini ambune wangi. Siapa ngomong kembang api? Ya nggo nyumet lambemu. Ini kembang bunga tekan kembang api. Kowe apa kembang gula? Ya nggo nyumpeli cangkemmu kuwi. Wong iki bahas kembang kok. Kembang desa ki ana tapi ora doyan karo rupamu. Sing digoleki ki minimal ya kaya aku ngene iki. Wes. Terus pertanyaan alam kubur iki berarti pertanggungjawaban seputar wewangianmu semasa hidup di dunia. Seberapa wangi ibadahmu? Seberapa wangi pengabdian kemanusiaanmu? Seberapa wangi sholatmu? Seberapa wangi zakatmu, puasamu, sedekahmu? Halo. Wis to. Nah, kembang kuwi diterusno mboten? Basa Jawane sekar. Mulane wong Jawa nek ngarani ziarah kubur kuwi nyek nyekar. Nah sampean nek tepak nyekar kuwi kudu oleh wewangian, apalagi sing diziarahi para aulia, para ulama harus bisa memetik bunga dan wewangian dari beliau-beliau, asar perjuangannya teruskan dan amalkan. Ngono maksude. Lho engko nek sampean iso ngono, eling sampean. Seneng sampean, ati iso syukur. Lho teko sekar dadi syukur, satu akar kata. Teko sekar terus dadi syukur. Lah sampean ngelingi apike Gusti Allah, ngelingi bimbingane Kanjeng Nabi, apike Kanjeng Nabi, atimu kok iso sukara. Mabuk cinta dalam ibadah, cinta dalam pengabdian kemanusiaan. Iki kejeron iki ra paham ketok ayo. Mulane ana lagu sing sukara kae. Aina minni kreng kreng kreng majlisun anta bi fitnatun tamman. Ngono kae wis ora usah engko neh musike, engko nek bar pengajian musike tampil neh insyaallah ora ana sing nonton. Wong ngene iki ya meng pengen mirengke aku, anggitmu pengen nonton ngene iki. Iki wae sing nonton ya mergo barengi aku ngene. Ngene wae wis update status lagi sepanggung bareng Anwar Zahid. Ben akeh sing ngelek ngono. Sapal kelakuane aku ngono kaya. Lah wis. Lah iki ya ya ya, lah saiki nggih. Berbenah Kediri makin baik. Kota Kediri makin baik, makin sejahtera. Manusianya yang harus dibenahi terutama. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, iki sing rawuhno kene iki wong kabeh nggih. Oh iya ana begejile ya. Ngene. Sing rumangsa wong tolong diperhatikan. Manusia itu uang. Lah uang itu manusia itu uang. Lah uang itu ayo edan bareng ayo. Oleh Allah Subhanahu wa taala manusia itu diciptakan dari tanah. Ini salah satu sirinya, hikmahnya agar manusia punya karakter seperti tanah. Tanah itu rendah dan tempatnya di bawah. Itu tanah. Ayo, gue arep bantah tanah gunung. Ya ta maksudmu tanah pegunungan ngono to. Kuwi nggone nang dhuwur ngono maksudmu. Unggah ana ora tetep nang isore tungkakmu. Wong kiai kok mbok bantah ngono. Tanah itu tempatnya di bawah dan rendah. Ini dibikin sebagai bahan baku manusia agar manusia itu punya karakter seperti tanah, selalu rendah hati, dikongkon ngendek ngendek ngendek ngendek ngendek ngendek ngono. Kowe mesti bantah to. Ha wong kok ngendek terus nggo kalah-kalahan. Justru wong ngendek iku ora kena dikalahke, mergo sak ngisore terus arep diantemi, ora kena wong sak ngisore kok. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang rendah hati karena Allah justru akan diangkat derajatnya oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Manusia diciptakan dari tanah, rendah, makanya ben rendah hati. Beda karo iblis. Nah. Nek iblis ini diciptakan dari api yang sukanya berkobar-kobar, membumbung tinggi. Karepe pengen dhuwur terus, ra ngono ya iblis ya. Lho ngaku iki wonge. Iblis ya. Dadi maka iblis itu sombong dan tinggi hati. Manusia diciptakan dari tanah. Tanah itu bahasa Arabnya ardun, artinya ridho, lego, legowo, nrimo, dikapak-kapak norak manut to tanah kuwi. Dilunggui manut, diidak-idak manut, dicojoi, dicublesi manut, dipaculi, lu diobong, gue botong, gue genteng yo manut, diuyui lo manut. Lho mergo tanah ngono kuwi, wong penggaweanmu nguyuhno tanah ngono. Mergo tanah model ngono kuwi, mula tanah kuwi regane tambah suwe tambah larang. Sampeyan lek iso duwe watek kaya tanah, regane sampeyan tambah suwe ya tambah larang. Allahumma sholli ala Muhammad. Dibibiti Nabi Adam alaihi salam, yang Nabi Adam iki wonge jelas tawadhu, rendah hati. Sampeyan lek ngaku anak putune Nabi Adam, kudu gelem nyonto Nabi Adam, kudu gelem tiru Nabi Adam. Rendah hati, tawadhu. Nek malaikat kae ten gene Quran rak sek mamer-mamer notas bae. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Iku lho, critane pas Gusti Allah harap gawe makhluk anyar jenenge menungsa ditekek ten gene donya nika. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah dawuh ten kene para malaikat, he para malaikat, aku arep gawe makhluk anyar jenenge menungsa, tak seleh nduk bumi, tak dadekke khalifah, tak serai ngatur donya. Malaikat protes nalika semanten. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Malaikat leh matur ngene, nyapa to Gusti kok ndamel makhluk anyar menungso disalapkan bumi, maka mesti gawe kerusakan nih, suka pertumpahan darah, seneng tukaran, seneng perang, seneng gegeran. Mboten perlu, cekap kita mawon para malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami para malaikat selalu bertasbih memahasucikan engkau. Karepe ngono, makane malaikat iki didukani kalih Gusti Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Gusti Allah dawuhe para malaikat, aku luwih ngerti apa wae sing sliramu kabeh ora ngerti. Menengo lho cara kene, aja kakean. Gusti Allah ya ora ngono kuwi kok. Halo. Niku malaikat, jadi sok suci hati, merasa bersih hati. Luweh-luweh iblis malah sombong, tinggi hati. Wong diperintah Allah kon sujud, hormat, takzim, tunduk ten gene Nabi Adam, iblis ora gelem. Malah ngomong khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Masa api harus tunduk pada tanah? Masa aku harus tunduk pada Adam? Gak mau dong, tak tambahi dong, iblis ben marem. iblis rumangsa luweh apik, luweh tuwa, luweh ngalim, luweh dhuwur pangkate. Mulane ora gelem hormat, ora gelem tunduk, ora gelem takzim. Karena iblis tinggi hati, maka dilaknati oleh Allah seanak putune dadi intipe neraka. Coba kita perhatikan para jamaah. Nabi Adam karo iblis ya asline padha-padha penduduk swarga. Asline penduduk swarga. Sama-sama melakukan kesalahan waktu tinggal di surga. Kesalahane iblis disuruh perintah disuruh diperintah sujud hormat tunduk nang Nabi Adam mboten purun. Diusir teko swarga, tokke teko swarga. Kesalahane Nabi Adam dilarang mendekati syajaratul khuldi malah memakan buahnya. Diusir juga dan dikeluarkan dari surga. Bedanya lek Nabi Adam tawadhu akhirnya benjang wangsul ten swarga melih dadi penduduk swarga saklawase. Nah iblis sombong tinggi hati saklawase mboten iso balik ten swarga. Nabi Adam lak rendah hati tuh ngakoni salah ketika melakukan pelanggaran itu. Sesungguhnya pelanggaran itu enggak murni kesalahan Nabi Adam, ada campur tangan iblis, ada peran serta ibu Hawa. Tapi Nabi Adam mboten nyalah ke iblis, mboten nyalah ke ibu Hawa, diakoni salah dhewe. Ini kok rintihan Nabi Adam dalam Al-Qur'an. Biasanya kali wong kediri digawe pujian, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Jen ayo diwaca bareng-bareng ngalap berkah nggih sedaya sing gak iso tulung mangap-mangapo. Yo ben pantes ngono wong liyane muni sampean arep mingkem yo paling mboten lambemu diobano. Ayo Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lho nek dilagokke kan luwih menyentuh ten ati. Maca Quran kon nganggo lagu. Kados wau qariah kita subhanallah luar biasa, tersentuh hatine, kecuali ati sing atos-atos ngono kuwi. Nek gawe lagu, man lam yataghanna bi tilawatil Qur'an falaysa minna. Dawuh Kanjeng Nabi, sapa wonge maca Qur'an gak gelem nganggo lagu sing apik, kuwi dudu boloku, ora golonganku. Le, diangen-angen dipikir, halo. Halo. Zaman Kanjeng Nabi nopo takbiran niku nggih wis dilagokke. Takbiran riyoyo niku lho, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Makanya menyentuh krungu yang brebes mili pemane tepakno perantauan, ora iso mulih, kangen karo keluarga, neng kepireng Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar tes tes brebes wis la Akbar mewek rondo-rondo anyaran kuwi. Allahu Akbar walillahil ham. Nuwun taun wingi saya iso sungkem garwane, saiki wis ora ana, arep ora nangis piye mergo lagune. Cobi le takbiran ora dilagokke. Yo gak menyentuh kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Azan panggilan untuk sholat jamaah. Zaman Rasulullah diseleksi kok sahabat-sahabat yang suarane enak, syahdu, jadi kenceng yang denger biar tersentuh, gelem moro sholat jamaah. Yang terpilih dua orang sahabat, satu Bilal bin Rabah, dua Abdullah bin Ummi Maktum. Pancene beda banget kok krungu adzan kepenak karo gak. Coba nek adzane penak. Allahu Akbar Allahu Akbar. Ora kaya adzane masjid mu Allahu Akbar Allahu Akbar. Wong krungu ya malah melungker kok. mampir ora arep jamaah mung pengen weruh sapa sing ngandani nanti lagok ke zaman ten TV ini lho lek krungu azan keng Masjidil Haram keng Masjidin Nabawi ati rasane siak-siak terecep-terecep ngono ser-ser-ser nek wis krungu Allahu Akbar Allahu Akbar masyaallah coba nek ora dilagokke Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah kuwi nyumet mercon yo yo kaya kuwi terus ngene lah arep pindah ya Allah yo yo ya Allah Gusti Pangeran kula kula menika ngani ngoyo dhateng awak kula piyambak kula kathah lepate kathah khilafe kathah salahe kathah dosane Gusti lamun panjenengan boten paring pangapura dhateng kula lamun panjenengan boten maringi rahmat kawelasan dhateng kula kula nderek sinten pripun nasib kula kula rangge dados yang ingkang kapitunan cilaka donya akhirat ngakoni salahe rendah hati mangkane disenengi Gusti Allah lek sing bersih hati sok bersih hati kaya malaikat didukani Gusti Allah apa mana sing tinggi hati kaya iblis dilaknati Gusti Allah lah yen Nabi Adam rendah hati disenengi Gusti Allah makanya jadi orang itu jangan sok suci hati jangan merasa bersih hati ayo toh sampean muni hati ngono lho jadi orang itu jangan sok suci hati. Jangan merasa bersih hati. Apalagi tinggi karena itu bikin sakit hati. Tapi jadilah orang yang rendah hati. Pasti akan menarik hati. Sehingga banyak yang jatuh hati. Ngerangkai ngene iki angel gak gampang mulane larang baleni meneh ayo semangat kompak jadi orang itu jangan sok suci hati. Jangan merasa bersih hati. Apalagi tinggi hati. Karena itu bikin sakit tapi jadilah orang yang rendah hati. Pasti akan menarik hati. Sehingga banyak yang jatuh hati. Maka ibu kalau ingin suamimu jatuh hati pada dirimu suamimu luluh di hadapanmu bahkan kelepek-kelepek rendah hatilah pada suamimu bu sering-sering sungkem cium tangannya sampai metu suaranya cetok sungkem cium tangan sewedot cetok mesti suamimu luluh nah sampean matur sing alus papa nah coro kediri ya papa udah mek damen apa belum pak udahlah mama tadi papa mek damen patang gendel tadi nah sekarang damennya didekek di mana papa ya di nguritane omah tong mama lah tuh teletong yang tumpuan udah dikeruk apa belum papa udah mah tadi sekalian papa yang ngeruki teletongnya lebih elehnya lo ya wes zaman sungkem nyucup tangan yuk karo matur ya ayah masuk pak amu wih adegan kuno saya kio ya aku dadi bojo sampeyan mulai Joko Loro ya aku durung tau nyenengno sampeyan, aku urung iso mbahagiakno sampeyan, malah aku gelek ngelarakno atine sampeyan ya. Piro-piro salahku aku njaluk ngapura yo ya. Saman ngomong urung rampung ibu bojomu wis mbrebes mili mewek. Enggak, Dek, enggak. Aja terusno, Dek, aja terusno. Malah aku sing njaluk sepuro awakmu. Aku bolak-balik ngetengi awakmu. Lah iya awakmu turu enak-enak moro tak peting keringi ngono kuwi akibatnya sampai jembleng semono gede ini kuwi abot kuwi gara-gara polahku ya dek aku sing jaluk ngapura apa maneh pas babarke kuwi mbok rewangi utahe ngludira ora bejo nganti pecating nyawa kuwi gara-gara polah peting keringanku ya dek ya bojomu luluh soalnya kuwi rendah hati aja malah tinggi hati ngetok-ngetok ke jasane karepe sing lanang ben tambah sayang keliru ngono sing lanang lungguh nang sing wedok riwari-wari nang ngarepe ambek ngetok ke jasane ngene iki wong lanang ngerti apa apa-apa ya wong wedok, apa-apa ya wong wedok. Wong lanang tekan njaba, tekan omah turu melek-melek mbadok. Barang-barang ya wong wedok, barang-barang ya wong wedok. Wong lanang ngerti apa? Jere sing lanang ya ngremeng terus, Dik, ngremeng terus. Tak suwek lambemu wis ana. Ya ora betah ambek aku ngomong karuane iki akeh sing ngantri wis ana. Ya sampean ngomong-ngomong ngene lho bojomu lak lulu, Mas. Sampean sing sabar ya Mas dadi bojoku. Aku gak iso ngrewangi sampean Mas, aku gak iso bantu sampean. Ya sepurane sampean sing sabar ya Mas iso ku yo mek ngene. Paling sampean payah dadi bojoku. Bojomu ndrodok ngono. Loh, iki rahasiane wong lanang, Bu. Sampean kudu percaya tak omongi, soalnya aku wis rodok suwe dadi wong lanang. Ngomong wis sak jam setengah kok ora oleh rampung-rampung ngono. Yo kapan-kapan meleh. Tambung. Pokoke guyub rukun ibadahe hablum minallahnya meningkat, hablum minannasnya meningkat. Ngono, soalnya kumpul karo wong akeh ngene iki yo gampang yo angel. Pokoke ayo dadi wong sing apik, pesene Pak Wali tadi, tambah baik dan tambah baik. Siapa manusia yang baik itu? Kata Rasulullah, man ahsana man asaahu, wong sing iso ngapiki wong elek. Halo, nek ngapiki wong elek wae iso apa maneh ngapiki wong apik? Ayo to pokoke wong apik ayo diapiki, wong elek ayo di diapiki. Momomoh semangat, wong apik ayo diapiki, wong elek ayo di apiki. Nek diapiki wong ayo bales apik, nek dieleki wong ayo bales api. Lah ngene, ngapiki wong apik kuwi gampang. Kabeh wong ya iso. Sing angel kuwi ngapiki wong elek. Angel napa angel? Umpame Bu jenengan enggak ada tangga elek kelakuane. Jenengan tangleti nggih mboten jawab. Disapa malah melengos karo mencep. Jenengan enggak ada napa-napa jenengan paringi, tapi lek wonge duwe apa-apa jenengan ra tau diparingi. Wonten mboten tangga sing model ngoten niku? Wonge ya teko. Iki nganggo kudung rupane piye wonge? Ngono kuwi nang terus sampean ngapi imawon, angel napa angel? Angel. Mulane ngapiki wong apik kuwi gampang. Sing angel iki ngapiki wong elek. Iki nek gak asli wong apik tenanan ra iso. Ayo latihan dadi wong sing apik tenanan, asli apik tenanan. Diapiki wong bales apik, dieleki wong tetep bales apik. Kaya Uyah. Uyah Yasin. Sapa ngomong wis suwe mong? Apa? Kawit biyen. Engko sik bro aku ngomong urung rampung. Mulane wong sak donya setuju ngarani nek Uyah kuwi asin. Soale Uyah kuwi diasini ya asin, najan ora diasini Uyah ya panggah asin. Uyah ora tau mikir. Ora ono Uyah kok nek diasini asin, nek gak diasini gak gelem asin. Kuwi Uyah-Uyah kudungan. Aku ki apik, Mbak, nek diapiki. Lah nek gak diapiki, aku ya mah kon apik. Wong ngono kuwi urung apik, tapi wis pinter ngomong. Heh, Bu. Nah, wong iso apik iso elek niku tergantung atine. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salhat salhat sa'ilul jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat sa'ilul jasadu kulluh, ala wahyal qalb al hadis wa kama qal. Ora ngerti ya wis, kawit biyen ra ngerti ora apa-apa kok. Wong apik elek niku tergantung atine. Kapan atine apik ya dadi wong apik, kapan atine elek ya dadi wong nyauto to nyauto. Jenenge Idul Fitri kembali fitrah, memperbaiki manusia ke diri. Ya, manusianya harus baik. Dari mana? Dari hatinya. Wong niku nek atine apik ya dadi wong. Tapi nek atine elek dadi wong. Nek atine apik sapolah tingkae? Nek atine elek sapolah tingkae? Nek atine apik ucapane yo. Nek atine elek ucapane yo. Wis gampangane nek atine apik njaba jerone yo. Tapi nek atine elek njaba jerone yo. Lali wonge kaya botol. Botol ini bahasa Inggrisnya the gendul. Masa karepku to sing ceramah aku. Botol iki kapan jero isine minyak wangi, sak waya-waya bocor ndrabas mesti mambu wangi mergo jero isine minyak. Tapi botol kok jero isine batang. Lah. Wingko sak waya-waya bocor ndrabas mesti mambu basin, soalnya jero isine ya wis ngono kuwi wae. Sampun, sampun. Muga-muga apik kabeh. Sareng-sareng kita ndonga nyuwun dhateng ngarsanipun Allah. Muga-muga beliau-beliau, Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, Forkompimda, para pemimpin sedoyo, sedoyo lapisan, sedoyo sektor diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ke depan Kediri terwujud menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah bijahi nabi rahmah wa syafi'il ummah wa biniyati du'a wal qabul wa ijabati sul husulil amali wal ma'mul bijahi sayyidina rasul muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala man nawaina wa ala man nawu bi salafuna salihun ajrakumullah. Al Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma. Allahumma sallimna min afatid dunya wa 'adzab bil akhirati wa fitnatihima. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati was salama wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadamah yawmal qiyamah. Allahumma ij'al hadhihi al wilayah wilayat qadiri ma'muratan bi 'ibadikas salihin wa ma'muratan bi 'ibadikal mu'minin wa ma'muratan bi 'ibadikal muttaqin wa ma'muratan bi 'ibadikal mukhlishin. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa talamidana wa ahlana dhurriyyatana wa qawman wa jama'atina man hadhara fi majlisina hadha ya Allah min ahli al-ilmi wa ahli al-tuqa wa ahli al-Qur'an al-azim wa ahli salat al-jama'ah wa ahli sadaqah wa ahli al-dhikri wal-islam wal-iman wal-ahsan wal-yaqin wal-istiqamah wal-khayri wa salafi darain wa la taj'alna wa iyyahu min ahli al-kufri wal-shirki wal-fasati wal-sharri wal-dair. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaj wa ilaykal mushtaka wa antal musta'an wa ilayka tuklan wa alayka al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udhu bika min ash-sharri kullih ya man biyadihi al-khayru kulluh. Rabbana hab lana min azwajina وجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.